Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Khataman Nabiyyin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita di sirah sahabat. Di antara sahabat yang mulia dan memiliki keistimewaan bahwa sahabat ini sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang masyhur atau terkenal dengan nama Zaid bin Harithah. Kalau buka biografi para sahabat, banyak nama Zaid, ada Zaid bin Thabit. Ya, di antaranya ya ada Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Sebelum saya menyebutkan keistimewaan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Zaid bin Harithah, salah satu kemuliaan dan kelebihan Zaid ini adalah satu-satunya sahabat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Satu-satunya sahabat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat 37 itu. Luar biasa kan? Ini akan dibaca sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini kisahnya tentang sebuah pernikahan sebetulnya. Ketika penggalan ayat itu, ayatnya ada 4 baris ya. Di baris yang ada 5 baris, maaf ya. Di baris yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala, atau di pertengahan ayat itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha." Ya. Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadha minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Ya. Di penggalan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma qadha Zaidun minha watara." Maka ya, setelah Zaid itu ya, tatkala Zaid itu mengakhiri keperluan terhadap istrinya, artinya ketika Zaid itu kemudian menceraikan istrinya, zawajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj, lalu kami nikahkan kamu ya dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri dan anak-anak angkat mereka. Ya, maksudnya adalah jamaah yang bahagia rahimakumullah, yang saya ingin garis bawahi adalah kata Zaidnya ini ya. Jadi tidak ada dalam Al-Quran nama Abu Bakar itu tidak ada Pak, ya. Tapi nama Siddiqin, sifat yang dimiliki oleh Abu Bakar ada, wasyuhada wasolihin ya, dan para syuhada dan soleh di situ, maksudnya masuk di situ Umar bin Khattab ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Tapi nama yang secara eksplisit disebutkan namanya itu tidak ada, cuma isyarat-isyarat ya. Tentu Abu Bakar radhiyallahu taala juga memiliki keutamaan, ketika salah satunya adalah ketika beliau menemani Rasulullah dalam Gua Tsur itu. Tsaniyatsnaini idhuma fil ghar la tahzan innallaha ma'ana ya. Dua orang yang ada dalam gua, yaitu Gua Tsur itu, salah satu di antara mereka mengatakan kepada yang lain, yaitu Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan engkau bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kami. Tapi beda dengan Zaid bin Haritsah ini, jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Haritsah ini betul-betul disebutkan namanya, ya, falamma qadha Zaidun minha wa tara, dan ketika Zaid itu menceraikan istrinya. Dan ini kisah yang fenomenal. Ya, jelaskan bahagia rahimakumullah. Karena ceritanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan atau menjodohkan Zaid bin Harithah kepada salah seorang wanita yang mulia dari kalangan orang Quraisy, yaitu Zainab binti Jahsy. Ya. Tapi ternyata pernikahan itu gagal. Tidak ada kecocokan di antara mereka. Dan itu wajar. Begitu kemudian Zaid ini menceraikan istrinya, lalu istri dari Zaid ini mendapatkan suami lebih baik daripada Zaid. Siapa dia? Yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk membantah dan memberikan bantahan kepada kaum muslimin, karena Zaid ini adalah, nanti akan kita sebutkan, beliau anak angkatnya Rasulullah. Anaknya Rasulullah kemudian dinikahkan oleh Rasulullah dengan seorang wanita dari bangsa Quraisy, wanita yang memiliki nasab yang mulia, nasab yang kuat karena dari orang Quraisy. Begitu tidak cocok anak angkatnya dinikahkan oleh Rasulullah, ternyata terjadilah perceraian itu. Ya, lalu kemudian Rasulullah menikahi mantan atau janda dari anak angkatnya, ya kan? Biar tidak terjadi tuduhan yang tidak-tidak, ya. Berarti apa? Boleh seorang bapak angkat itu nanti menikahi janda dari anak angkatnya, ya. Dan itu dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang bahagia rahimakumullah, ya, ini salah satu kemuliaan, ya, keutamaan dan kelebihan Zaid bin Haritsah. Yang saya maksud adalah Allah Subhanahu wa taala sampai menyebut namanya. Ya, dalam ayat ini, dan penyebutan nama ini adalah sebuah kemuliaan karena ini menjadi syariat dalam agama kita. Berbeda ketika Allah menyebut nama Abu Lahab. Ya, Abu Lahab sebuah kedurjanaan, ya, di surat Al-Lahab itu. Tapi sebetulnya Abu Lahab bukan nama asli. Nama aslinya kan siapa? Jamaah sekalian, ada yang tahu nama asli Abu Lahab? Abdul Iz, kalau enggak salah Abdul Iz bin Abdul Muthalib. Hamba yang mulia. Hamba dari Uzza gitu. Ada yang mengatakan Abdul Iz, ada yang mengatakan Abdul Uzza. Ya, bin Abdul Muthalib. Jadi nama aslinya Abu Lahab itu hambanya Uzza, pengikutnya, penyembahnya Al-Uzza, dan itu berhala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menyebut nama Abdul Uzza itu di dalam Al-Quran. Maka disebut dan Allah menyebut namanya dengan Abu Lahab. Tapi cerita yang sangat mengerikan karena Abu Lahab dan istrinya ini termasuk bagian dari orang yang, ya, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nerakanya kelak, dan itu kekal bagi mereka berdua, ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita melihat biografi Zaid bin Haritsah secara singkat sebagaimana dituliskan dalam buku ini. Rasulullah juga menyebutkan keutamaan atau kemuliaan yang dimiliki oleh Zaid bin Haritsah ini. Beliau bersabda, wa ayyumallahi laqad kana Zaid bin Harithata khaliqan bil imrati wa laqad kana ahabban nasi ilayya. Demi Allah bahwa Zaid bin Haritsah ini memang orang yang cocok, yang layak untuk menjadi pemimpin. Ya, maksudnya adalah beliau dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi panglima perangnya kaum muslimin. Walaqad kana ahabbun nasi ilaihi. Ya. Dan Zaid bin Haritsah itu termasuk orang yang sangat saya cintai. Ya. sisi kelebihan beliau Allah menyebutkan secara khusus nama Zaid dalam Al-Quran, dan Zaid dalam Al-Quran itu bukan Zaid bin Sabit tapi Zaid bin Haritha ini. Dan Rasulullah sendiri menyebutkan bahwa orang yang beliau cintai, ahabbunas, bahkan ahabba itu paling gitu ya, dari kalangan manusia yang paling saya senangi, yang paling saya cintai itu adalah Zaid bin Haritha. Kalau Rasulullah SAW sudah senang sama kita aja, senang aja gitu Pak, itu tiket masuk surga itu Pak. Ya. Karena yang menyenangi kita adalah manusia mulia yang tidak lain adalah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nah, Zaid bin Sabit ada dua kemuliaan di sini, bahwa beliau layak untuk menjadi pemimpin, dan yang kedua beliau adalah orang yang paling dicintai oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah awal dari Zaid bin Haritha yang dituliskan dalam biografi beliau ini adalah ketika ibu beliau Su'dah bintu Tha'labah. Ketika itu Su'dah bintu Tha'labah ini berkunjung kepada kaumnya dari Bani Ma'an. Dan ketika Su'dah bintu Tha'labah ini berkunjung kepada kaumnya di Bani Ma'an, beliau ditemani oleh putranya yang masih anak-anak, usia anak-anak, yang namanya Zaid bin Haritha Al-Ka'bi radhiyallahu ta'ala an. Ya. Tapi kunjungan ibunya atau kunjungan Zaid bersama ibunya ke kaumnya ini bukan kunjungan yang membahagiakan ternyata. Bukan kunjungan yang mendatangkan kegembiraan. Kenapa? Sesampainya mereka di kabilah mereka, Bani Ma'an ini, ternyata ada kabilah lain yang bernama Bani Al-Qain, atau kabilah Qain itu menyerang dengan pasukan-pasukan kuda itu, menyerang ke kabilah Bani Ma'an. Jadi sedang berkunjung ya, ibu Zaid bin Haritha dan ibunya sedang berkunjung, baru nyampe ternyata kabilah itu diserang oleh kabilah yang lain. Ya. Kabilah Al-Qain yang menyerang kabilah Bani Ma'an itu, ya karena Bani Ma'an tidak siap, maka kemudian mereka merampas. Kabilah Al-Qain itu merampas harta-harta Bani Ma'an, merampas unta-unta dan hewan-hewan ternak, termasuk merampas dan membawa semua anak-anak kecil, diambil semua. Ya, tentu nggak ada yang berani melawan. Kalau melawan ya nyawa. Termasuk ibunya Zaid bin Haritha tidak bisa melawan dan tidak berani melawan bahkan, karena kabilah Bani Ma'an itu terkalahkan, yang muda-muda sudah dibunuh, tinggal perempuan-perempuan dan orang-orang itu dibiarkan. Ya, maka enggak ada yang berani melawan. Ketika mereka merampas harta-harta itu, ketika mereka mengambil semua binatang ternak, juga mengambil dan membawa anak-anak kecil, usia-usia yang layak untuk dijual. Ya. Ini masih sebelum Islam datang ya, jangan dibayangkan ini zaman Rasulullah. Jadi ini zaman jahiliyah itu ya, lebih serem dibanding ya para penyamun-penyamun mungkin di hari ini. Ya. Tiga. Dan di antara anak-anak kecil yang diangkut oleh mereka itu adalah Zaid bin Haritha. Ini kisahnya menyedihkan. Jadi awal mula Zaid bin Haritha ini anak yang tidak tahu apa-apa, yang tidak punya dosa, sedang berkunjung kepada kabilahnya, ternyata kemudian menjadi tawanan, rampasan, bagikan harta, disamakan derajatnya dengan harta rampasan karena nanti akan dijual belikan. Dan ternyata memang begitu jamaah sekalian. Dan waktu itu usia Zaid bin Haritha kurang lebih usianya ya baru menginjak 8 tahun dari usia yang beliau miliki. Maka orang-orang yang membawa anak-anak kecil itu kemudian dibawa mereka membawa anak-anak itu ke pasar Uqadh, pasar yang ada di Mekah waktu itu, untuk dijual belikan. Ya. Sudah anak-anak usia 8 tahun tidak bisa apa-apa, dibawa ke pasar untuk dijual belikan, layaknya barang dagangan. Na'udzubillah. Fashtarahu thariyun min sadati Quraisyin huwa Hakim ibnu Hazam bin Khuwailid bi arba'i mi'ati dirham. Ya. Zaid bin Harithah kecil itu dijual belikan, lalu dibeli oleh orang Quraisy, yaitu Hakim bin Hazam bin Khuwailid, yang tidak lain beliau adalah keponakan dari Khadijah binti Khuwailid. Ya. Hakim bin Hazam bin Khuwailid, keponakannya Khadijah binti Khuwailid. Ya. Jadi sini sudah langsung nyambung ceritanya itu. Ya. Dibeli oleh Hakim dengan harga yang cukup murah, cuma 400 dirham. Ya. Gimana Pak rasanya dijual belikan? Dan itu tentu sekarang sudah tidak ada, syariat itu sudah dihilangkan dalam agama kita, tidak boleh jual beli manusia, enggak boleh. Ya. Wastara ma'ahu ta'ifatan min al-ghilman wa 'adabuhum ila Makkah. Hakim juga membeli beberapa anak-anak kecil itu yang tidak berdosa, yang tidak tahu. Ya, tidak punya salah, dan orang tuanya yang tidak tahu kemana, karena mereka hanya menjadi dibarkan barang yang dirampas. Hakim selain beliau membeli Zaid bin Harithah, juga membeli beberapa anak kecil itu. Tentu jamaah sekalian, tujuannya adalah untuk dijadikan budak. Mereka semua anak-anak kecil itu dibeli, dijadikan mereka itu budak-budak suruhan. Lalu kemudian Hakim bin Khizam kembali ke kota Mekah, di rumahnya. Jamaah sekalian, bahagia rahimakumullah, sesampainya Hakim bin Hizam bin Khuwailid di rumahnya, kemudian Khadijah binti Khuwailid datang ke rumah Hakim, karena tahu bahwa Hakim sedang karena Hakim tahu Hakim itu pulang dari pasar Uqadh dan membawa beberapa anak-anak kecil. Hakim kemudian menyambut bibinya, kemudian mengatakan, ya ammah, laqad bita'tu min suki Uqadhin ta'ifatan min al-ghilman, fakhtari ayyan minhum tasha'inahu fahuwa hadiyatun laki. Ya. Wahai bibiku, ya, saya sudah membeli beberapa anak-anak ini dari pasar Uqadh. Kalau engkau menghendaki salah satu di antara mereka, pilihlah salah satu di antara mereka. Kalau engkau menghendaki itu, maka itu aku jadikan sebagai hadiah untukmu. Ya. Pertamanya dibeli, Pak. Ya, pertama dibeli jadi kayak barang, kemudian yang kedua ya kayak hadiah, kayak barang betul. Kemudian dihadiahkan. Hakim bin Hazam bin Khuwailid menghadiahkan Zaid bin Harithah kecil kepada Khadijah binti Khuwailid. Ya. Tidak ada perlawanan apapun, ya, karena masih anak-anak. Tidak tahu apa yang dialami, bahkan mungkin enggak sadar, mungkin yang ada hanya kepikiran, mana ibu saya, mana bapak saya. Ya. Lalu kemudian Khadijah binti Khuwailid melihat-lihat satu persatu, dipegang kepalanya, dilihat-lihat, dan akhirnya jatuh hati dan memilih Zaid bin Harithah, ya, untuk dibawa pulang, dan itu bagian dari hadiah dari Hakim bin Hizam kepada beliau Khadijah radhiyallahu taala anha. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, kejadian ini beberapa saat sebelum Khadijah binti Khuwailid menikah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Khadijah mengambil Zaid bin Harithah sebagai budaknya itu beberapa saat sebelum beliau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah beliau menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Zaid bin Harithah ini oleh Khadijah binti Khuwailid dihadiahkan kepada suaminya, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dibeli, dihadiahkan lagi. Ya. Dan tentu ini kejadiannya sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Atau bahkan kalau kita boleh mengatakan atau kita hitung berarti kurang lebih 15 tahun sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul. Ya, karena Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun, baru kemudian Rasul diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Ya, berarti 15 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, beliau dihadiahi oleh istri beliau yaitu Khadijah seorang anak yang itu akan menjadi budaknya Rasulullah SAW. Ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah. Tentu Zaid bin Harithah tidak tahu siapa majikannya. Ya. Dan ini semua tentu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan artinya pertama ini anak ini dirampas, kemudian dijual belikan, dihadiahkan, dan terakhir beliau ya menjadi budaknya orang yang mulia yang beliau tidak tahu sebelumnya. Itu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu Zaid bin Haritsa itu hidup bersama Rasulullah SAW dan beliau setiap hari melihat kehidupan Rasulullah SAW. Wa yahdha bi karimi suhbatihi. Zaid bin Haritsa merasakan betul apa namanya perhatian, perilaku dan kebaikan-kebaikan Rasulullah SAW yang diperlakukan dengan baik, bukan diperlakukan seperti budak yang dihina-dina, dilecehkan dan seterusnya. Ya, jamaah sekalian, di sisi yang lain, dalam kehidupan yang lain, dalam arti orang tua asli dari Zaid bin Harithah, ya, kalau Khadijah juga karena waktu itu syariat Islam belum ada, Rasulullah juga menerima itu sebagai hadiah yang senang-senang saja karena mendapatkan hadiah itu. Tapi berbeda dengan ibunya Zaid bin Harithah, bagaimana rasanya seorang ibu ketika kehilangan anaknya, apalagi hilangnya karena sebuah peperangan atau karena pertikaian dua kabilah kemudian dibawa dia. Kanat ummuhu al-mafju'atu bi faqdihi la tarqa'u laha 'abra. Ibunya Zaid bin Haritsah ini setiap hari memikirkan putranya yang hilang, enggak tahu dia kemana sekarang posisinya. Wala tahda'u laha lau'an, dan tidak pernah bisa tenang ibunya Zaid bin Haritsah yang bernama Su'dah binti Tha'labah tadi. Wa kana yaziduha asan ala asaaha annaha la ta'rifu ahayyun huwa fatarjuhu am mayyitun fatai asa minhu. Ya. Ya. Su'dah binti Tha'labah juga enggak tahu apakah akan sampai kapan berakhirnya dan sampai kapan bisa bertemu dengan anaknya. Apakah putra beliau ini Zaid bin Harithah masih hidup? Apakah harapan itu masih ada ataukah memang sudah meninggal? Dan yang tersisa hanya kesedihan dan keputusasaan. Ini bisa dibayangkan, bisa dirasakan bagaimana seorang ibu itu kehilangan anaknya yang masih usia 8 tahun. Ya. Amma abuhu fa akhadha yataharrahu fi kulli ardhin. Seorang suami, ya, bapaknya Zaid bin Harithah atau suami dari Su'dah bin Tha'labah juga bertanggung jawab. Sudah mencari di setiap jengkal tanah yang ada di muka bumi ini, bahasanya gitu. Wasa'ilu anhu kulla rakbin, dan bertanya setiap orang yang habis bepergian, orang yang pergi dari luar kota kembali ke apa ke kabilahnya, ditanya, lihat enggak anak saya. Ya, sampai-sampai kemudian bapaknya Zaid bin Harithah ini atau namanya Harithah, ya, bapaknya Zaid, sampai-sampai beliau mengungkapkan sebuah syair dalam bahasa Arab. Bakaitu ala Zaidin walam adri ma fa'al. ahayyun fayurja am ata dunahul ajal. Ya, saya menangis ya karena kehilangan Zaid dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada anakku. Ahayyun, apakah dia hidup, apakah dia masih hidup? Fayurja am ata dunahul ajal, dan masih ada harapan ya untuk bertemu dengannya ya sebelum ajal bertemu atau sebelum ajal menjemput anakku. Fawallahi ma adri wa inni lasailun, demi Allah saya enggak tahu di mana anakku dan saya terus bertanya. Aghalaka ba'di sahlu am ghalakal jabal, apakah ya akan mudah bagi saya untuk menemui anakku, berjumpa kembali dengan anakku, ataukah sulit untuk berjumpa? Ya. Tudzakiruni asy-syamsu inda tulu'iha. Ketika matahari terbit di pagi hari itu, saya ingat anakku yang telah hilang itu. Wa ta'ridu dzikrahu idza ghurbuha afal. Dan ketika matahari tenggelam, saya lupa ya dengan anakku. Sa'umilu nasal isi fil ardi jahidan wala as'amu tatwafa au tas'amal ibil ya. Saya akan siapkan ya, saya akan bertanya sampai ini ya, sampai bapaknya itu mungkin saking sedihnya, saking gimana cara untuk ketemu, sampai-sampai jalan syairnya belum mengatakan, saya akan tanya semua unta-unta yang datang dari luar kota itu. Kalau orangnya ditanya mungkin enggak tahu, untanya mungkin tahu gitu ya. Saya akan tanya unta-unta itu, wala as'amu tatwafa au tas'amul ibil, dan saya akan mengendarai unta ini yang saya punya dan saya tidak akan pernah putus asa untuk kemudian mencari anakku. Hayati au ta'ti 'alayya maniyati fa kullu mri'in fanin wa in ghurrahul amal. Ya. Anakku adalah jiwa kehidupanku, kata dia. Ya, apakah dia akan datang atau hanya angan-angan yang akan saya dapatkan? Ya. Nah, jemaah sekalian yang bahagia rahimakumullah, ini ungkapan yang disebutkan oleh ayahanda dari Zaid bin Harithah atau Harithah yang sangat rindu dan berusaha untuk kemudian mendapatkan anaknya kembali ke pangkuan mereka dan berkumpul bersama keluarga. Ya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah. Di satu musim haji, ya di zaman Rasulullah SAW itu, beberapa orang dari kabilah Bani Ma'an tadi mereka melaksanakan haji dan tentu mereka berangkat ke Makkah Al-Mukarramah. Ketika mereka tawaf di Ka'bah, idahum bi Zaidin wajhan di wajhin. Ya. Ketika mereka tawaf itu tanpa disengaja mereka melihat Zaid, ya, dan melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Artinya apa? Betul-betul ini adalah Zaid, anak dari Harithah yang telah hilang itu. Fa'arafuhu wa'arafahum. Mereka tahu bahwa ini Zaid dan Zaid juga tahu bahwa ini adalah orang-orang yang datang dari kabilahnya. Wasa'aluhu wasa'alahum. Mereka bertanya tentang Zaid dan Zaid juga bertanya ya kepada mereka tentang kondisi orang tuanya. Walamma qadaw manasikahum wa'adu ila diyarihim akhbaru Harithata bima ra'au wa haddatsuhu bima sami'u. Ya. Setelah selesai musim haji itu, kemudian rombongan kabilah ini kembali kepada kaumnya dan mengabarkan kepada Harith dan Su'da, kedua orang tua dari Zaid bin Harithah, bahwa mereka telah bertemu dengan Zaid dan mereka tidak berani membawa karena apa, dia Zaid berada di bawah kekuasaan Rasulullah SAW, sudah dijual belikan, sudah dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Maka mereka kabarkan itu kepada orang tuanya ya, dan bergembira dan sangat senang kedua orang tua Zaid bin Harithah ini. Alhamdulillah. Bahasa kita alhamdulillah ya. Tapi mereka enggak alhamdulillah, belum masuk Islam ya. Ada kesempatan untuk bertemu dengan anak, berarti harapan itu masih ada. Ya. Fama asra'a an adda Harithatu rahilatahu. Enggak usah lama-lama, enggak nunggu lama. Begitu datang kabar itu, maka Harith langsung kemudian menyiapkan semua perbekalan untuk berangkat ke Mekah. Wa hamala minal mali ma yafdi bihi falizatal kabadi wa qurratal ain wa sahiba ma'ahu akhahu Ka'ban, ya. Dan enggak lupa Harithah membawa segepok uang dan harta yang mereka miliki sebagai tebusan yang dipersiapkan untuk menebus, ya, buah hati mereka yang selama ini ditunggu dan dicari-cari itu. Harithah berangkat ke Mekah ditemani oleh adiknya yaitu Ka'ab, dan kemudian mereka, ya, berangkat menuju ke Mekah. Lalu kemudian karena Zaid bin Harithah juga mengabarkan kepada rombongan haji itu bahwa saya sekarang bersama Muhammad bin Abdullah, dan diberitahu rumahnya dan tempat tinggal beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian bapaknya itu Harith dan Ka'ab langsung menuju ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu Rasulullah belum diangkat menjadi rasul. Ya, ya bin Abdul Muthalib, Harithah mengatakan kepada Rasulullah, wahai cucu dari Abdul Muthalib, antum jiranullah tafukunal ani batut'imunal ja'ia wa tughithunal malhufa. Engkau adalah bangsa yang mulia karena engkau tinggal di sisi Allah, artinya di sisi Ka'bah ini. Engkau mencukupi semua kebutuhan orang yang datang kemari. Engkau kabilah yang telah memberikan makan orang-orang yang lapar, dan engkau juga memberikan pakaian dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan orang yang datang ke tempat ini dan membutuhkan, ya, sedikit dari kehidupan dunia. Wa qad ji'naka fi ibnina alladhi 'indaka, dan kami berdua, Harithah dan Ka'ab ini mengatakan kepada Rasulullah, dan kami berdua datang untuk mengambil kembali anak kami yang ada pada dirimu. Wa hamalna ilaika minal mali ma yafi'u bihi, dan kami sudah membawa beberapa uang ini untuk tebusan agar kami bisa membawa kembali anak ini. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, apa yang dikatakan Rasulullah? Apakah Rasulullah akan memberikan Zaid bin Harithah kepada orang tuanya atau tetap beliau tahan? Pengen tahu ceritanya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.